Rasano kangen iki kangen hang keliwiat jeru nong awariko nong awariko nong sepine angin jalu garai sun sing bisa turu suwi sing tau ketemu suwi sing tau ketemu mas yang mau iki marang sing bisa ndelang tapi ngrasakaken welas ison tulung rungokaken ceritan suara hati nison isen pisongan merko alas isen pisongan merko sayang Gusti sampai kena salam iki ison make ngenteni jalo tulung ojo dipian leni rasa loro hangkoy yo ketiki cukup isot yaen hang rasa kakan cukup isot yaen hang rasa kakan Mas yang moto iki merem sing bisa ndeleng tapi ngerasa kaken welas ison tulung rungokaken ceritan suara hati nison isen pisengangan merko alas isen pisengangan merko sayang Gusti sampai kena salam iki ison make ngenteni jalo tulung ojo dipian leni rasa loro hangko yo ketiki cukup ison pian hang rasa kaken cukup ison pian ison pisongan merko alas ison pisongan merko sayang Gusti sampai kena salam iki ison make ngenteni jalo tulung ojo dipian leni rasa loro hangkoy oh ketiki cukup isen yaen hang rasa kakam cukup isen